Oh, maka nikahilah putri raja mereka. Fa aslamal qaum, maka akhirnya mereka pun masuk Islam. Barakallahu fiikum. Yani orang-orang yang ada di daerah Dumatul Jandal. Wa tazawwaja Abdurrahman Tumadhir bintu Al-Asbagh wa hiya ummu Abi Salamah. Baik, menikahi putri penguasa mereka yang bernama Tumadhir bintul Asbagh wa hiya ummu Abi Salamah, yang dia adalah merupakan ibu dari Abu Salamah. Wa kana abuha ra'suhum wa malikuhum. Baik, dan bapaknya adalah merupakan kepala kabilahnya, penguasanya. Qala wa kanat sariyatu Qurz bin Jabir al-Bihri ilal Quraniyyin alladziina qatalu ra'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini memang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah, pasukan-pasukan kecil ke beberapa daerah wilayah untuk menundukkan mereka. Karena mereka adalah, barakallahu fiikum, orang-orang yang tidak ada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka kufar. Jadi mereka diajak dulu. Diajak dulu. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka mereka akan diperangi. Syariah Qurs bin Jabir Al-Bihri menuju Al-Uraniyin yang dulunya membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaqu al-ibla fi Syawal sanata 60. Yang mereka membunuh pengembala Rasulullah dan mereka merampas, mengambil unta Rasulullah SAW di bulan Syawal di tahun ke-6. Wakadat syariah Ishrina Farisa. Dan syariahnya Qurs bin Jabir ini 20 orang pengendara kuda. Qultu hadha yadullu ala annaha kanat qabla al-Hudaybiyah. Aku katakan, yani Ibnu Qayyim mengatakan, ini menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini sebelum Hudaybiyah. Karena fi Dzulqa'dah kama sayati, di bulan Dzulqa'dah sebagaimana akan datang. Wa qissatul Uraniyyin fi sahihaini min hadits Anas. Ya, adapun kisah Uraniyyin, orang-orang dari Uraniyyin, dalam sahihaini dari hadis Anas, anna rahtan min Uklin wa Urainah. Uraniyyin orangnya, Uranah tempatnya. Anas an-nara, dari hadis Anas an-nara ta min Uklin wa Urainah, bahwa ada beberapa orang dari Ukl dan Urainah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah di kota Madinah. Qalu ya Rasulullah inna ahla dhar wa lam nakun ahlu rif. Fastawhamna al-Madinah. Ya Rasulullah, kami ini orang ahlu dhar, yakni pengembala, dan bukan kami bertempat di satu tempat. Fastawhamna al-Madinah, sementara kami ketika berada di kota Madinah ini kami kurang nyaman. Cuaca berbeda, keadaan lain. Mereka sakit-sakitan di situ. Apalagi pada saat itu mungkin masih ada, barakallahu fikum, humma Yathrib. Ma'ruf bahwa Yathrib memiliki cuaca yang berbeda dari yang lainnya, sehingga sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah, mereka pada sakit-sakitan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar supaya Allah memindahkan humma, cuaca yang membuat orang senantiasa sakit demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dipindahkan humma ini ke Juhfah. Subhanallah. Fastawhamna al-Madinah, kami tidak cocok dengan cuaca ini. Fa amarlahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaudin, maka Rasulullah memerintahkan untuk mereka beberapa ekor unta yang baru saja melahirkan, tentu banyak susunya. Wa amarhum ayyakhruju fiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka keluar dari kota Madinah sambil membawa unta-unta itu. Tujuannya agar supaya mereka pulih kembali dan bisa beradaptasi dengan cuaca kota Madinah. Di luar kota Madinah, Rasulullah merintahkan mereka untuk yashrabu min abl albaniha wa abwaliha. Rasulullah merintahkan untuk mereka meminum susu dan kencing ontanya. Barakallahu bikum. Susu dan kencing onta untuk penyakit-penyakit tertentu sangat bermanfaat dicampur. Falamma sahhu, maka ketika mereka sehat, qataru ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkhianat. Coba mereka membalas Rasulullah dengan perbuatan yang sangat keji. Pengembala Rasulullah dia bunuh. Barakallahu bikum. Bahkan mencongkel mata pengembala tersebut sampai mati. Wastaqud daudah, dan mereka membawa lari unta-unta itu. Wa kafaru ba'da islamihim. Ditambah lagi mereka murtad. Berapa pelanggaran. Jadi murtad, membunuh. Berarti merampok, mengambil, ditambah membunuhnya itu dengan cara apa? Memutilasi, mencongkel matanya. Subhanallah. Wa kafaru ba'da islamihim. Wa fi lafdil muslim samalu 'ayna ar-ra'i. Mereka mencongkel. Barakallahu fikum, mata pengembala itu. Fabaasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi talabihim. Begitu masuk berita di pagi hari, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan mengejar mereka. Keluar langsung pasukan pengejaran. Di siang hari mereka sudah datang. Fa amara bihim fa quti'a aydihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membawa mereka ke tanah lapang, tengah padang pasir atau di tengah bebatuan yang sangat panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangan mereka karena pencurian dan kaki mereka. Baik. Kemudian dicongkel matanya dan dibiarkan mereka mati di tengah padang pasir itu atau di tengah harrah, yakni tanah bebatuan yang sangat panas. Mereka meminta-minta air, tidak diberikan sampai mati mereka. Murtad, merampok, merampas, membunuh. Barakallahu fikum. Wa fi hadits Abi Zubair an Jabir faqala Rasulullah Allahumma ammi alaihim tariq wa ja'ala alaihim adyaqa min maski jamal. Fama'na fa'amma Allahu alaihim sabila fa udriku wa dzakara al-qissah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ammi alaihim tariq. Taib, sambil mengutus pasukan untuk mengejar para murtadin ini, perampok ini, pembunuh ini, beliau berdoa, Allahumma amni alaihim tariq, ya Allah, butakan mereka dari jalan agar supaya mereka bingung jalan, tidak tahu jalan mana sesungguhnya. Waj'alha alaihim adyaka min maski jamalin, dan jadikan jalan untuk mereka lebih sempit dari meski jamal. Datang meski jamal maksudnya apa ini? Fa'amallahu alaihi wasallam fa'udriku. Allah pun menjadikan mereka buta, tidak tahu jalan, bingung, muter-muter, sehingga mereka didapati oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha min al-fiqhi jawazu syurbi abwalil ibli wa taharati bauli ma'kulil lahm. Baik. Kata Ibnu Qayyim, wa fiha, di hadis ini, kisah ini, ada fikih bolehnya meminum abwalil ibil. Barakallahu bikum. Minum kencing unta, wa taharati bauli ma'kulil lahm. Dan sucinya kencing binatang yang halal untuk dimakan. Wal jam'u lil maharibi lil muharibi idza akhadha al-mala wa qatala baina qat'i yadihi wa rijlihi wa qatlihi wal jam'u lil muharib, Idza akhadha al-mala wa qatala. Dikumpulkan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam ayat itu, innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min khilafin aw yunfaw min al-ardh. Muharibin, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, inilah orangnya. Begini modelnya. Ketika mereka perampok ini menentang Allah dan Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, kalau mereka mengumpulkan antara merampas dan membunuh, idza akhadha al-mal wa qatala baina qat'iyadihi wa rijlihi wa qatlihi, barakallahu fikum, dibunuh, dipotong tangannya dan dipotong kakinya dan dibunuh. Wa annahu yuf'alu bil jani kama fa'ala, barakallahu fikum, fainnahum lamma samalu aina ar-ra'i sumila ayruhum. Wa nahu yufalu bil jani, diperlakukan kepada mereka ini, para pelaku ini, sebagaimana perlakuan mereka terhadap korban ketika mereka dulunya mencongkel mata, barakallahu bikum, mata seorang pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepsumilah ayunuhum, akhirnya mereka pun diperbuat seperti itu semuanya, walaupun cuma satu korban, tapi ketika mereka semuanya sepakat, sekongkol, bantu membantu, maka dianggap semuanya sebagai pembunuh, semuanya harus menanggung. Ini walaupun cuma satu yang mati, tapi kalau yang melakukan proses pembunuhan itu ada beberapa orang, maka semuanya dibunuh. Sampai kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Law tamala ahlu Sana'a ala qatli rajulin laqataltuhum 'alaihi." Seandainya penduduk Sana'a semuanya sepakat untuk membunuh seseorang, maka aku akan membunuh semuanya. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Nyawa dan darah seorang sungguh sangat mahal. Mereka memperlakukan pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengembala unta beliau, maka mereka pun diperlakukan sama, dicongkel matanya semuanya. Waqadhaha rabbi hadza anna al-qisata muhkamah laysa mansukhah. Nampak di sini bahwa kisah ini muhkamah, hukumnya tetap berlaku dan tidak dihapus. Ini hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa in kana qabla an tanzila al-hudud, walaupun belum turun hukum had pada saat itu. Wal hududu nazalat bi takririha la bi ibtaliha, wallahu alam. Dan ahkamul hudud turun untuk membenarkannya, bukan untuk membatalkannya, wallahu alam. Baik, kita masuk ke kisah Al-Hudaybiyah. قال رحمه الله تعالى قال نافع كانت سنة ستين في ذي القعدة di akhir tahun, barakallahu fikum. Pembahasan kita tadi dengan pekan lalu itu di tahun ke-6 di awal-awal. Sekarang kita di akhir-akhir tahun ke-6 di bulan Dzulqa'dah. Wa hadha huwa sahih. Wa huwa qawlu Zuhri wa Qatadah wa Musa bin Uqbah wa Muhammad bin Ishaq wa ghairihim. Wagerhim. Di tahun ke-6 di akhir tahun di bulan Dzulqa'dah. Tayib, satu kali Dzulhijjah selesai sudah tahun. Wa hadha huwa sahih, dan ini yang benar, dan ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri, Qatadah, Musa bin Uqbah dan Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya. Wa qala Hisham bin Urwah an abihi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Hudaybiyah fi Ramadan wa kanat fi Syawal. Wa hadha wahmun. Berkata Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah menuju Hudaybiyah. Keluar dari Madinah di bulan Ramadan dan berada di Hudaybiyah di bulan Syawal. Wa hadha wahmun, dan ini kekeliruan. Barakallahu fikum. Wa inna ma kanat ghazatul fath fi Ramadan. Karena barakallahu fikum perang Fathu Makkah di bulan Ramadhan. Wa qad qala Abul Aswad an Urwa inna kanat fi dhil qa'da 'ala as-sawab. Berkata Abul Aswad dari Urwah bahwa sungguhnya Hudaybiyah itu di bulan Dzulqa'dah, dan ini yang benar. Wa fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umar. Dalam sahihaini dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah dalam hidup beliau. Kulluhu fi Dzulqa'dah. Semuanya beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Pada karaminha umratul Hudaybiyah, dan disebutkan di antaranya umratul Hudaybiyah walaupun tidak terlaksana pada saat itu, tapi tetap dianggap itu umrah karena beliau sudah memakai ihram. Dari mana? Dari Dzulhulaifah, dari Madinah beliau sudah memakai pakaian ihram, sudah menggiring unta, sudah bertalbiyah. Nah, tinggal pada saat di Hudaybiyah, nama tempat sebelum masuk kota Makkah, disitulah beliau dicegat. Walhasil terjadilah perjanjian dan keputusannya tidak jadi umrah pada saat itu. Boleh tahun depan. Barakallahu fikum. Maka setelah selesai perjanjian itu ditulis, disepakati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihan beliau. Barakallahu fikum. Setelah itu balik pulang ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Jadi semua umrah beliau beliau lakukan di bulan Dzulqa'dah. Wa kana ma'ahu 1500. Dan yang menyertai beliau dalam perjalanan umrah ini ke Hudaybiyah 1500 orang. Hakadha fi sahihaini an Jabir. Demikian dalam sahihaini dari Jabir wa anhu fihima kanu 1400. Baik, riwayat yang lainnya 1400. Wa fihi ma'an Abdullah bin Abi Aufa ka kunna 1300. Riwayat yang lain bahwa kami 1300 orang. Kalau kata ada qultu li Sa'ir bin al-Musayyab kam kana alladhina shahidu bai'at ar-ridwan. Aku berkata kepada Sa'ir bin Musayyab, berapa orang dulunya yang hadir dalam bai'at ar-ridwan? Bai'at ar-ridwan ini bai'ah yang ada, barakallahu fikum, terjadi di Hudaybiyah di bawah pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu anil mu'mina id yubai'unaka tahtash shajarah. Baiat ini disebutkan dengan baiatir ridwan karena Allah sendiri yang menamakannya. Allah menamakannya dengan apa? Laqad radiyallahu anil mu'mina id yubai'unaka tahtash shajarah. Laqad radiyallahu. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Barakallahu fikum. Dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lari dan tetap terus berperang walaupun mereka habis. Barakallahu fikum. Maka mereka pun berbaiat. Qala 1500, yakni 1500. Qala qultu fa inna Jabir bin Abdullah qala kanu 1400. Aku katakan bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan justru 1400. Qala yarhamuhullah awham. Semoga Allah merahmatinya, dia beliau keliru. Huwa haddatsani annahum kanu 1500. Barakallahu fikum. Beliau salah. Dia beliau sendiri yang menyampaikan kepada aku bahwa mereka 1500 orang. Baik. Qultu wa qad sahha an Jabir al-Qaulani. Aku katakan, kata Ibnu Qayyim, telah sahih dari Jabir bahwa beliau mengucapkan dua pendapat ini, dua ucapan ini. Terkadang beliau mengatakan 1400, di kali yang lain beliau mengatakan 1500. Sayyid wa sahha anhu annahum naharu 'am al-Hudaybiyah 70 badana. Barakallahu fikum. Wa sahha anhu, dan telah sahih dari Jabir bahwa beliau bersama dengan kaum muslimin di Hudaybiyah mereka menyembelih 70 badanah. 70 badanah, 70 badanah. Al badanatu an sab'atin. Barakallahu fikum. Satu ekor unta untuk 7 orang. Faqila lahu kam kuntum qala 1400. Bi khailina wa rajulina. Kam kuntum, aku katakan berapa kalian? dia mengatakan atwar wamiah 1400 orang bi khilina wa rajilina, penunggang kudanya dan pejalan kakinya, yakni farisuhum warjalu warajiluhum, penunggang kuda dan pejalan kaki. Wal qalbu ila hada ami amyal, dan hati ini lebih cenderung ke ini 1400. Wa huwa qaul Bara bin Azib wa Ma'qil bin Yasar, dan ini juga pendapat Al Bara bin Azib, Ma'qil bin Yasar wa Salam bin Aqwa fi ashahih riwayatain. Wa qaulul Musayyab ibn Hazm qala Syu'bah an qatala ta'an Sa'id ibn Musayyab an abihi kama ma kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahta syajari 1400. Berkata Al-Musayyib, Sa'id Musayyib dari ayahnya, dulunya kami bersama dengan Rasulullah SAW berbaiat kepada beliau, kami berjumpa berjumlah 1400. Wa ghalita ghalatan bayna mangqa wa ghalita ghalatan bayna mangqala kanu 700. Dan telah salah dengan kesalahan yang sangat fatal. Jelas orang yang mengatakan bahwa orang yang ada di Hudaybiyah pada saat itu dari kalangan kaum muslimin hanya 700 orang. Baik. Wa udruhu annahum naharu yawma idin sab'ina badana. Dan baik. Udurnya bahwa mereka pada saat itu naharu, mereka menyembelih unta sebanyak 70 badanah, 70 ekor unta. Wal badanah ada jaa ijza'uha an sab'atin wa an asyarah, sementara seekor unta dibolehkan orang berkorban 7 atau 10 orang. Wa hadza la yadullu ala ma qalahu hadzal qa'il, dan juga tidak menunjukkan apa yang diucapkan oleh orang ini. Fainahu qad sarraha bi anna al badanah kanat fi hadhihi al umrah an sab'i an sab'ah, karena di zaman itu barakallahu bikum jelas bahwa setiap unta ada 7 orang yang bersekutu padanya. Kalau kanat sab'una an jami'ihim lakan 490 rajula, kalau kanat sab'un an jami'ihim lakanu, lokanat sab'un an jami'ihim, seandainya 70 unta itu dibagi dengan jumlah pasukan, lakanu 490 rajula, maka di sini mereka 400 orang lebih 90. Waqad qala fi tamamil hadithi bi ainihi innahum kanu 1400. Waqad qala fi tamamil hadith bi ainihi, dan di akhir hadis itu sendiri disebutkan bahwa mereka semuanya berjumlah 1400 orang. Baik, faslun. Falamma kanu bidil Hulaifah, qallada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah wa asy'arahu. Begitu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Dzul Hulaifah. Di mana Dzul Hulaifah ini? Di Madinah. Miqat ahli Madinah dan orang-orang yang akan melakukan haji dan umrah yang akan melewati kota Madinah. Maka di sinilah miqat mereka, Dzul Hulaifah. Atau Bir Ali. Sampai beliau di Dzul Hulaifah, qallada Rasulullah al-hadiya wa asy'arahu. Beliau qallada, beliau mengalungi unta-unta beliau dengan kalung yang ma'ruf bahwa itu adalah hadiyu. Wa asy'arahu, asy'arahu di sini adalah menoreh punuknya dengan benda tajam sehingga darahnya meleleh. Torehan tipis. Sekedar memberitahu bahwa unta ini sudah dijadikan hadiyu. Di zaman dahulu mereka siapapun sangat menghormati hadyu. Hatta para rampok penjahat pun tidak mau mengambil unta yang sudah diberi isyarat seperti ini. Mereka menganggap bakal kualat. Barakallahu alaikum. Bakal kualat kalau mereka mengambil unta-unta ini. Unta ini sudah jadikan hadyu. Sudah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Jadi ketika mereka mendapati onta ini nyasar atau lari, mereka hanya boleh menggiringnya mengarah ke kota Makkah. Atau kalau mereka bisa menangkapnya, mereka akan menitipkannya ke orang-orang yang bakal melakukan perjalanan menuju Makkah. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika ada orang yang dititipi atau bahkan dia sendiri yang membawa unta yang sudah dijadikan hadiu, begitu sakit mereka tidak boleh langsung potong, tetap berusaha membawa sampai ke tujuannya. Dan kalaupun unta-unta ini yang sudah dijadikan hadiu sudah tidak lagi bisa berjalan, maka harus disembelih di tempatnya juga. Dan kalungnya ini dipakai untuk mengambil darah dan menempelkannya di pundaknya atau di bagian punggungnya. Pertanda bahwa unta ini adalah hadiu yang sudah disembelih. Dan kelompok yang membawa unta itu tidak boleh memakannya. Yang boleh memakannya adalah apa? Rombongan yang ada di belakang. Agar supaya orang tidak menggampang-gampangkan. Oh, seolah lain nih, potong juga. So boleh. Karena bukan tempatnya, barakallahu fikum. Artinya seandainya pun mereka harus memotongnya, maka mereka tidak boleh memakannya. Yang boleh memakannya adalah, barakallahu fikum, rombongan yang ada di belakang. Dengan tanda-tanda itu dan ciri-ciri itu, mereka mengatakan ini hadiu, boleh kita makan. Ini sudah disembelih oleh rombongan yang lalu, yang telah lewat. Barakallahu fikum. Wa asyarahu wa ahrama bil umrah. Beliau pun berihram untuk umrah. Labbaik Allahumma umratan labbaik. Wa ba'atha baini yadayhi aynan lahu min Khuza'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim mata-mata dari Khuza' yukhbiruhu an Quraisy, untuk mengkhabarkan tentang orang Quraisy apa gerangan yang menjadi pendapat mereka, karena belum ada perjanjian ini. Barakallahu fikum. Peperangan masih panas. Kapan Rasulullah mendapati mereka? Selama tidak ada halangan dalam bentuk waktu bulan-bulan haram, Rasulullah para sahabat boleh menyerang mereka. Di sisi lain, mereka pun boleh menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di waktu ini belum ada perjanjian itu. Justru disinilah cikal bakal perjanjian itu, barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata akan mengkhabarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang sikap orang Quraisy. Hatta idza kana Quraisy qariban min Usfan atahu ainuhu. Faqala inni taraktu Ka'ab bin Lu'ay. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya sudah mendekat ke Usfan, mata-mata itu sudah kembali dari kota Makkah. Faqala, kemudian mata-mata ini pun melapor, ini taraktu Ka'ab ibn Lu'ay qad jama'u lakal al-ahabish. Aku meninggalkan mereka ya Rasulullah dalam keadaan Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan ahabish, orang-orang ini budak-budak. Wa jama'u lak jumu'a, dan mereka telah mengumpulkan, dia telah mengumpulkan orang-orang untuk menghalangi engkau. Wa hum muqatiluka, mereka akan siap-siap untuk memerangi engkau. Wasadduka baiti anil baiti wa mani'uka, dan betul-betul mereka akan menghalangi engkau untuk masuk ke Baitullah. Jangankan Baitullah, maka tidak boleh menghalangi engkau. Ustasyara Nabi SAW ashabahu, pada saat itu Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya, dan ini merupakan ciri khas barakallahu fi kehidupan Rasulullah dengan para sahabatnya. Senantiasa ada masalah, duduk musyawarah. Ada masalah, duduk musyawarah. Dan ini karena ini memerintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah dalam semua urusan. Baik, bahkan Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka senantiasa mereka musyawarahkan, seakan-akan itu sudah merupakan kebiasaan mereka. Maka Rasulullah mengajak musyawarah mereka. Wa qala atarauna anna mila ila darari haula alladziina aanuhum fa nusibahum. Fa in qa'adu. Baik. qa'adu fi mauturina mahrubin wa in yaji'u takun 'unuqan qata'a Allah am tarawna anna ummal bait faman saddana 'anhu qatalna. Bagaimana dua pilihan, atarawna anna mila ila darari haula alladhina a'anuhum. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita akan tidak jadi kita umrah? Sekarang kita langsung menyerang kelompok-kelompok kecil yang merupakan orang-orang yang bergabung dengan orang Quraisy, berpihak kepada orang-orang Quraisy. Baru sih bahwa sehingga kita bisa memperoleh dari menyerang mereka ini harta benda dan yang lainnya. Yang kadu, kadu muturina mahrubin. Yang kadu, kalau mereka berdiam, kadu mauturina mahrubin. Kalau mereka berdiam, mereka diam dalam kondisi mereka diperangi dan terkalahkan. Wa yaji'u takun unukan kata Allah. Wa yaji'u, kalau mereka datang, takun unukan, mereka adalah kepala-kepala yang akan dipenggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yani kita akan, kalau mereka datang, kalau mereka tetap di rumahnya, di kampungnya, kita habis mereka. Tapi kalau mereka datang, maka kita songsong mereka, begitu maksudnya. Bagaimana? Kita lakukan ini atau kita tetap meneruskan perjalanan kita? Siapa yang menghalangi kita, kita perangi. Barakallahu fikum. Faman saddana anhu qatalna. Faqala Abu Bakar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka berkata Abu Bakar memberikan usulan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Innama ji'na mu'tamirin. Kita datang ke sini untuk melakukan umrah. Walam naji' liqitali ahad. Sementara kita datang ke sini bukan untuk berperang dan memerangi siapapun. Barakallahu. Walakin man hala bainana wa bainal bait qatalna. Tapi kalau ada sekiranya orang-orang menghalangi kita dari Baitullah, kita akan perangi dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faruhu idan. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu silakan lanjutkan perjalanan. Diberikan dua pilihan. Sekalian kita perang ini orang-orang yang berpihak ke Quraisy. Baik. Atau kita lanjutkan perjalanan kita. Siapa yang menghalangi kita, kita akan perangi. Karena tujuan pertama kita, Rasulullah diingatkan bahwa tujuan pertama kita adalah umrah, bukan untuk perang. Jadi kita tetap dengan tujuan pertama kita, tujuan awal kita, begitu ada yang menghalangi kita, kita akan perang. Faqala Nabi SAW, faruhu idan, kalau begitu silahkan lanjutkan perjalanan. Farahu hatta idha kanu bi ba'di tariki, kala Nabi SAW, inna halimul walid bil ghamim. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai ketika Rasulullah dan para sahabatnya berada di jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Khalid bin Walid al-Ghamim fi khairin li Quraisy tali'ah." Khalid bin Walid berada dengan pasukannya, pasukan pengintai milik Quraisy. Fakhudhu dzatal yamin, maka kita ambil jalan kanan. Wallahi ma sya'ara bihim Khalid hatta idza hamma bi khataratil jaisi fantalaqa yarkudu nadiran di Quraisy wasara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi saniyati allati yuhbitu alaihim minha barakat bihi rahilatu faqala an-nasu hal hal fa'alahat faqalu khalatil qaswa khalatil qaswa faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khalatil qaswa wa ma dzaaka ilaha bi khuluqin walakin habasaha habisul fiil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok insyaallah taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.